Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah سبحانه وتعالى yang memudahkan kita pada kesempatan sore hari ini bisa kembali bermajlis di masjid ini dalam rangka talabul ilmi. Satu tema yang akan kita angkat adalah aturan syariat untuk kita memperhatikan hak-hak tetangga kita. Karena memang Al-Quran wa Sunnah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan untuk kita memperhatikan hal yang seperti ini berkaitan dengan bertetangga. Bahkan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36 Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita dan mengharamkan kita menyakiti mereka, mengganggu mereka. Bahkan sampai tingkatan ancamannya adalah dikatakan tidak beriman karena berkaitan dengan merusak atau mengganggu tetangga-tetangga kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار. الجار di sini adalah tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan beribadalah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan apapun. Serta hendaknya kalian berbuat baik kepada orang tua kalian. Wabidil kurba, dan berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki kekerabatan, hubungan silaturahmi dengan kita. Waliyatama, demikian pula. Agama kita ini memerintahkan, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita berbuat baik kepada yatama, anak-anak yatim. Walmasakin, dan orang-orang yang miskin. Waljar, dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Dzil qurba, tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Dekat itu bisa karena dekat tempatnya dengan kita, depan belakang kanan kiri kita, atau dekat dia sembari tetangga kita, dia juga masih nasab dengan kita. Masih ada hubungan rahim dengan kita. Ayat ini ya kaum muslimin, di antara ayat yang menerangkan perintah untuk kita berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Di dalam beberapa riwayat disebutkan hadis Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Beliau berdua meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, keduanya mengatakan, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu yusini biljar. Terus menerus Jibril mengingatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Yusini yakni berwasiat. Mazala artinya terus menerus. Malaikat Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, memperhatikan tetangga. Sampai-sampai kata Nabi, hatta dhanantu annahu siwarithuhu. Sampai-sampai aku menyangka tetangga itu akan menjadi ahli waris. Karena saking apanya? Diperhatikan dalam agama kita. Diperintahkan kita untuk memperhatikan mereka. Diperintahkan kita membantu mereka. Sampai-sampai kata Nabi, hampir-hampir aku menyangka tetangga itu mendapatkan hak waris. Tentunya tidak. Ini adalah mubalaghah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang wasiat Jibril agar kita memperhatikan tetangga-tetangga kita. Hadirin kaum muslimin, dalam beberapa riwayat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkaitkan berbuat baik kepada tetangga sebagai tanda seorang mukmin dan tanda seorang muslim. Jadi kalau kita muslim, tentunya kita tidak mengganggu tetangga kita. Kalau kita mukmin, tentunya malah justru kita membantu mereka, saudara kita dan tetangga-tetangga kita. Di antaranya sebuah riwayat yang dikeluarkan Imam Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Kun warra'an takun a'badan nas." Jadilah engkau orang yang wara', maka engkau akan menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah. "Wa kun qani'an takun asyqaran nas." Jadilah engkau sebagai orang yang qanaah, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, wahabbin linnas wa habbul linnas ma tuhib li nafsik takun mu'minan. Kata Nabi, hendaknya engkau menyukai bagi manusia apa yang kau sukai untuk dirimu, maka engkau akan menjadi orang yang mukmin. Wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman, dan berbuat baiklah kamu kepada tetangga-tetanggamu, maka engkau akan menjadi seorang muslim. Ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada tetangga adalah sifat seorang muslim. Mencegah diri dari menyakiti tetangga itu adalah bagian dari sifat muslim. Ada dua hal di sana. Yang pertama, kalau engkau bisa memberi, memberi makanan, memberi minuman, memberi, berbagi bahasa lainnya. Kalau engkau tidak bisa melakukan itu, minimalnya jangan menyakiti tetangga. Minimalnya jangan engkau menyakiti tetangga. Itu sifat seorang muslim. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang kaum muslimin lainnya itu aman dari kejelekan lisannya dan dari kejelekan tangannya. Karena apa? Sifat kepribadian seorang muslim adalah menahan diri dari menyakiti orang lain. Takufu syar nafsik. Hendaknya kau menahan diri dari menyakiti orang lain. Kalau memberi kan ada modal. Tapi kalau menahan diri jangan menyakiti, itu enggak ada modal. Kamu harus mampu ngomong ditata dengan baik, tangan dijaga jangan sembarangan, tindak tanduk dijaga jangan menyakiti. Kamu mampu. Wong itu adalah berkaitan dengan dirimu sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang wajib. Kita akan sampaikan nanti beberapa dalil tentang hal ini. hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbuat baik kepada tetangga itu adalah tanda keimanan. Disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Syuraih Al-Khuzai, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Masya Allah. Kalau kita beriman kepada Allah dan beriman dengan adanya hari akhir, bahwa kelak di akhirat ada balasan terhadap setiap kebaikan yang kita lakukan, maka dia akan berbuat baik kepada orang lain, terutama tetangganya, teman-temannya, saudaranya dan handetolan. Dia akan berbuat baik. Karena apa? Mengharap pahala kelak nanti di yaumul qiyamah, tanpa pamrih. Dia tidak mengharapkan balasan dari manusia, karena dia mengimani adanya yaumul akhir. Di sana kelak akan ada yang namanya al-jaza, balasan. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Bukhari wa Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir hal yaqulu khairan al yasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik, atau kalau seandainya tidak bisa, maka hendaknya diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumul akhir, Rasul mengatakan, fal yukrim, hendaknya dia muliakan jarahu, tetangganya. Ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga kita. Demikian pula tetangga kita diperintahkan memuliakan kita. Saling memuliakan, saling bantu-membantu, berupaya untuk memberikan apa yang bisa kita berikan sebagai bentuk ihsan kita kepada mereka. Hadirin yang mulia, yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis yang disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Al-Jami', Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dari sahabat Abdurrahman ibn Abi Furad As-Sulami, qala, in ahbabtum ay yuhibbukum Allah wa rasuluh. Nabi mengatakan, in ahbabtum, jikalau kalian ingin untuk dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya, maka laksanakanlah tiga hal berikut ini. Tunaikan dan kerjakan oleh kalian tiga hal berikut ini. Itu jikalau engkau, in ahbabtum ayyuhibbukumullah. Itu jikalau kalian menginginkan untuk Allah mencintai kalian, dan demikian pula dengan Rasulullah SAW. Lakukan tiga hal ini. Yang pertama, addu idza tumintum, laksanakan amanah ketika engkau diberi amanah oleh seseorang. Seorang telah percaya kepadamu mengelola keuangan, laksanakan dengan baik. Itu amanah. Jangan malah justru engkau mencuri, uang yang diamanahkan untuk mengelola. Amanah sebuah apa? Pendidikan. Engkau seorang ustaz yang sudah menyetujui membuka pendidikan dan akan banyak anak-anak datang sini menyiapkan diri mereka untuk belajar. Engkau ustaz harus amanah. Engkau telah menyanggupi hal itu. Maka engkau harus datang tepat waktu, mengajarkan ilmu dengan baik, kurikulumnya diperhatikan, jangan ngawur-ngawuran. Itu amanah. Yang kedua, kaum muslimin, wasduku idza haddatsum, jujurlah apabila kalian berbicara. Jujur itu apa? Ucapan dengan kenyataan sama. Itu jujur. Ucapan kita beriman kepada Allah, hati, lisan dan perbuatan sinkron sesuai, maka engkau adalah orang yang jujur. Bercerita, ceritakan sesuatu kejadian, jujurlah dalam bercerita. Jangan kau mengada-ada dan mengurangi. Yang ketiga, wa ahsinu jiwara man jawarakum. Yang ketiga, berbuat baiklah kalian kepada tetangga-tetangga yang menjadi tetangga kalian. Kalau kita memenuhi tiga hal ini, maka dijanjikan yuhibbukumullahu wa rasuluhu, Allah akan mencintaimu dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintaimu. Allah mencintaimu dan juga Rasulullah alaihi salatu wasallam mencintaimu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, berbuat baik kepada tetangga itu adalah salah satu asbab dukhulil jannah, sebab seorang meraih surga. Di antara sekian banyak sebab-sebabnya, bertauhid tanpa syirik, di atas sunnah tanpa bid'ah, taat kepada Allah, menjauhi maksiat, ini sekian banyak. Di antara sebabnya adalah berbuat baik kepada tetangga, itu juga sebagai sebab dukhulil jannah, masuknya seorang ke dalam al-jannah. Kita bacakan riwayatnya, Imam Baihaqi menyebutkan dalam kitab beliau Syu'abul Iman, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala anna rajulan qala. Beliau Abu Hurairah mengisahkan, dulu ada seorang laki-laki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasul kemudian meminta petunjuk. Dengarkan permintaan laki-laki ini. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltu bihi dakhaltul jannah. Dulluni, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku ala amalin, akan amalan-amalan idza amiltu bihi, apabila aku melakukannya, dakhaltul jannah, aku akan masuk surga. Sahabat ini, laki-laki ini meminta dibimbing oleh Nabi, amalan apa saja yang kalau saya melakukannya akan masuk ke dalam al-jannah. Masya Allah, kita terwakili oleh beliau agar kita terbimbing melakukan hal apa sajakah yang dengan sebab itu Allah memberikan kepada kita jannah. Maka Rasul memberikan bimbingan tersebut. Bimbingan itu berupa, qala Rasul mengatakan, kun muhsinan, jadilah engkau sebagai orang yang baik. Kun muhsinan, jadilah engkau sebagai orang yang baik. Sahabat ini bertanya, takarannya apa? Faqala ya Rasulullah, kifa a'lamu anni muhsin? Bagaimana caranya aku tahu bahwa aku ini orang yang muhsin, yang baik? Takarannya bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui bahwa diriku adalah orang yang baik? Faqala, maka Rasul mengatakan, sal jiranak, tanyalah engkau kepada tetanggamu. Tanyalah engkau kepada tetanggamu. Fa in qalu innaka muhsin, Allah tetanggamu mengatakan engkau adalah orang yang baik, fa anta muhsin, maka engkau adalah orang yang baik. Wa in qalu innaka musyi, kalau tetanggamu mengatakan engkau jelek, maka engkau adalah orang yang jelek. Hadirin yang kami muliakan, pahami terlebih dahulu, perhatikan. Seorang yang mengikuti Nabi dalam hidupnya, selama dia mengikuti bimbingan Rasul, bertemu dengan orang, mengucapkan salam, kemudian berjabat tangan dengan senyum, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak cuek bebek. Kemudian dia kalau bisa membantu dengan finansial atau berbagi makanan, seperti hadis Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan faqtir ma'aha wa tu'ahid jiranaka. Wa ya Abu Dzar, kalau engkau masak marok, daging yang dikasih kuah, perbanyaklah airnya dan kau perhatikan tetangga-tetanggamu. Kalau kita menunaikan ini, walaupun kita memakai jubah, berjenggot, celana di atas mata kaki, sering kita cadaran, mereka akan tetap simpatik. Karena kita tidak pernah reseh, tidak pernah berbuat hal yang menjadikan kanan kiri kita benci dengan kita. Kita tidak pernah mengucapkan kata-kata makian, celaan, cacian, umpatan. Kita tidak pernah melakukan sesuatu yang memadoriti mereka. Maka mereka akan cinta dengan kita. Walaupun mungkin belum mengikuti sunnah yang kita bawa, tetapi mereka tidaklah mengatakan kita jelek di lingkungan kita, karena kita tidak pernah melakukan sesuatu yang memadoriti mereka. Beda halnya ketika kita mengamalkan sesuatu yang sunnah, yang ada ajarannya, kemudian mereka membenci, itu bukan karena faktor kesalahan kita. Itu karena faktor hawa nafsunya dia. Memusuhi kita karena istri kita bercadar umpamanya. Memusuhi kita karena kita berjubah umpamanya. Atau tidak mengikuti acara mereka yang tidak syar'i. Kalau hal itu yang menyebabkan mereka benci, kita tidak dikatakan salah, karena kita mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi salah jikalau kita melakukan hal yang merugikan mereka. Misal mamanya menaruh tong sampah depan pintu tetangga, yang mengakibatkan baunya ke sana. Atau engkau memiliki apa, bisnis yang membuat keributan atau apa, yang sehingga tetanggamu tidak nyaman. Atau engkau melakukan sesuatu yang memadorti mereka. Kalau itu yang kita lakukan, kita yang salah. Pung mereka saja sudah benci dengan tampilan kita, engkau tambahi dengan perbuatan mendolimi mereka, maka kita menjadi orang yang jelek gara-gara perbuatan kita mendolimi mereka. Bisa difahami hadirin? Ya. Yang berikutnya kaum muslimin, beberapa contoh berbuat baik adalah dengan kita berbagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih, mengingatkan kepada para muslimat, istri-istri kita, ibu-ibu kita, untuk memperhatikan pemberian antar tetangga yang satu dengan yang lain. Saya bacakan hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya nisa'al muslimat, la tuhkiranna atau la tahjiranna jaratun li jaratiha walau firsna syatin." Wahai para wanita-wanita muslimat, janganlah direndahkan pemberian dari tetangga ke tetangga berikutnya. Jangan kau remehkan itu. Jangan anggap itu sesuatu yang remeh. Jangan. Walau firsinya syatin, walaupun pemberian itu adalah firsinya syatin. Firsinya syatin yakni apa? Kuku kambing. Teracak bahasa Jawanya. Artinya kalaulah tetangga kita memberi kepada kita sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang harganya murah, jajan pasar, jangan kau hinakan. Ini amal soleh. Demikian pula kau masak sesuatu apa yang menarik, sayur apa begitu, engkau banyak masak, engkau berikan ke tetangga, jangan kau remehkan itu. Itu amal soleh. Itu tanda engkau beriman. Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan yawmil akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Sampai-sampai Nabi menyebutkan, la tahkiranna, jangan sekali-kali engkau menganggap sepele hal itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lainnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di antara bentuk berbuat baiknya kita kepada tetangga adalah hendaknya kita menahan diri dari menyakiti tetangga kita. Beberapa riwayat yang menyebutkan tentang ancaman-ancaman seorang yang menyakiti tetangga. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya, Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidaklah seorang beriman, demi Allah tidaklah seorang beriman, demi Allah tidaklah seorang beriman. Nabi bersumpah 3 kali untuk mengatakan kata-kata la yu'min. Tidaklah seorang itu beriman. Tidaklah seorang itu beriman. Tidaklah seorang itu beriman. Maka seorang sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapakah yang kau maksudkan dengan orang itu tidak beriman 3 kali dan dimulai dulu atau dimulai terlebih dahulu dengan sumpah? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'ikahu, yaitu seorang yang tetangga-tetangganya tidak aman dari gangguannya. Seorang yang dia berada di tengah-tengah tetangganya, masyarakatnya, lingkungannya tidak aman dari kejelekan dia. Apakah dia orang yang suka mabok, reseh, tukang malak, ataukah dia orang yang suka mengancam, kemana-mana bawa senjata tajam mamanya, atau dia orangnya sukanya riba dan namimah, atau dia orangnya sukanya tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya, atau dia mungkin maling sampai-sampai para tetangga khawatir ayamnya hilang dimasukkan ke rumah, mok dicolong. Orang ini dikatakan Nabi la yu'min, tidak beriman. Bukan berarti kafir, tetapi ini adalah zajrun, teguran keras. Karena kalau dia masih ada iman, tidak akan mungkin berani melakukan hal yang membahayakan atau memadharati tetangga-tetangganya. Kenapa? Karena dia meyakini ini semua akan ada hisab kelak nanti di yaumul qiyamah. Dia tidak akan berani melakukan hal tersebut. Sama-sama disebutkan dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim dengan kalimat yang sangat tandas, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Imam Nawawi menyebutkannya dalam kitab Riyadhus Salihin pada hadis yang ke-305, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, seorang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari gangguan orang tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam riwayat yang tadi kita sampaikan menunjukkan bahwa berbuat baik kepada tetangga hukumnya wajib dan menyakiti tetangga hukumnya haram. Kalau engkau tidak bisa berbuat baik dalam hal memberi, maka hendaknya engkau menahan dirimu, jangan engkau menyakiti tetanggamu. Kadangkala seorang yang hidupnya di kota umpamanya, berangkat pagi, pulang malam, begitu terus, dia tidak bisa berinteraksi dengan kanan kirinya. Tetapi minimalnya dia tidak melakukan hal yang menyakiti tetangganya. Itu pun bagian dari berbuat baik kepada tetangga. Kalau engkau bisa ya kaum muslimin memperhatikan hajat dan kebutuhan orang-orang yang di sekitar kita, apakah tetangga kita, apakah apalagi saudara kandung kita, ataukah dia teman di kerjaan kita, kita bantu mereka dengan apa yang dia butuhkan, maka itu adalah amal saleh. Itu amal saleh. Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis yang panjang, di dalam isi hadis tersebut Nabi kita mengatakan, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang dia memperhatikan kebutuhan saudaranya, kebutuhan tetangganya, maka Allah akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya. Tetangga sakit, dia butuh berobat, kita tampil menawarkan kendaraan kita, atau kita tampil memberikan bantuan berupa finansial, karena kalau ke rumah sakit gak bawa uang, nanti dimarahin sama orang rumah sakit, dibantu. Barang siapa yang membantu saudaranya, Allah akan bantu dia urusan dunia dan akhiratnya. Adzan maghrib, kita masuk salat maghrib, insyaallah kita lanjutkan lagi beberapa pembahasan tentang hak-hak tetangga yang harus kita perhatikan. Demikian bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.